hati sampai beta kembali. Asal aleman nanti, jangan lupa apa yang beta janji. Selamat tinggal sampai bertemu kembali. Selamat tinggal kekasih, jangan kau susah hati sampai beta kembali. Asal aleman mau nanti, jangan lupa apa yang beta janji. Selamat tinggal sampai bertemu. Sampai bentar.